Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba meyakini surga dan neraka dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, melainkan pasti menjadi khusyuk, kurus layu, istiqomah, dan sederhana hingga datang maut menjemputnya. Dinukil dari Mawa'id Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, halaman 77.